Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 526. Kitab tercelanya takabur dan ujub. Lanjutan dari sebelumnya. Perkara kedua, bahwa orang berilmu itu mengetahui bahwa kesombongan itu tidak layak selain kepada Allah Azza wa Jalla sendiri. Dan apabila ia menyombongkan diri, niscaya ia menjadi terkutuk pada sisi Allah yang mendapat kemarahannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai dari orang berilmu itu merendahkan diri. Allah Ta'ala berfirman kepadanya, "Hai hambaku, bahwa engkau mempunyai kadar padaku, apa yang tidak engkau melihat bagi diri engkau itu kadar? Jikalau engkau melihat bagi diri engkau itu suatu kadar, maka tiada kadar bagi engkau pada sisiku." Maka tidak boleh tidak ia memberatkan dirinya apa yang disukai tuannya daripadanya. Dan ini menghilangkan kesombongan dari hatinya. Walaupun ia yakin bahwa ia tiada berdosa umpamanya, atau ia menggambarkan yang demikian. Dengan ini, hilanglah kesombongan dari Nabi-Nabi alaihissalam. Karena mereka mengetahui bahwa siapa yang bertengkar dengan Allah Ta'ala pada selendang kesombongan, niscaya ia dipatahkan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah menyuruhkan mereka untuk mengecilkan diri, sehingga besarlah tempat mereka pada sisi Allah. Maka ini juga termasuk apa yang dibangkitkan sudah pasti kepada tawadhu. Kalau Anda bertanya, bagaimana merendahkan diri kepada orang fasik dan menampakkan kefasikannya dan kepada orang yang berbuat bid'ah, bagaimana ia melihat dirinya lebih rendah dari mereka, padahal dia seorang alim yang abid? Dan bagaimana ia membodohkan dirinya tentang kelebihan ilmu dan ibadah pada sisi Allah Ta'ala? Dan bagaimana ia mencukupkan bahwa menggoreskan di hatinya akan bahaya ilmu, padahal ia tahu bahwa bahaya orang fasik dan orang berbuat bid'ah itu lebih banyak? Ketahuilah kiranya bahwa yang demikian itu sesungguhnya mungkin dengan merenungkan tentang bahaya khotimah atau bahaya kesudahan. Bahkan kalau ia melihat kepada kafir pun, niscaya ia tidak mungkin menyombongkan diri, karena mungkin kafir itu akan masuk agama Islam. Lalu ia berkesudahan atau khotimahnya dengan iman, dan orang alim tersebut sesat, lalu berkesudahan dengan kekafiran. Yang besar ialah orang yang besar pada sisi Allah di akhirat. Anjing dan babi lebih tinggi derajatnya daripada orang yang pada sisi Allah menjadi isi neraka. Dan ia tiada mengetahui yang demikian. Berapa banyak orang Muslim yang melihat kepada Umar radhiyallahu anhu sebelum ia masuk Islam, lalu menghina dan melecehkannya karena kekafirannya. Dan Allah Ta'ala mencurahkan rezeki keislaman kepadanya, dan ia mengatasi semua kaum muslimin selain Abu Bakar radhiyallahu anhu seorang. Maka akibat itu tersembunyi dari hamba, dan orang berakal tiada melihat selain kepada akibat, dan semua perbuatan keutamaan di dunia dikehendaki karena akibatnya. Jadi sebagian dari hak hamba itu untuk tidak menyombongkan diri atas seseorang. Bahkan, kalau ia melihat kepada orang bodoh, niscaya ia mengatakan, orang ini berbuat maksiat kepada Allah disebabkan kebodohan. Dan aku berbuat maksiat kepadanya dengan ilmu, maka dia lebih dimaafkan daripada aku. Kalau ia melihat kepada orang berilmu, niscaya ia mengatakan, orang ini telah mengetahui apa yang tiada aku ketahui. maka bagaimanakah aku seperti dia? Kalau ia melihat kepada orang yang sudah besar, yang lebih tua umur daripadanya, niscaya ia mengatakan, orang ini telah mentaati Allah sebelum aku, maka bagaimanakah aku seperti dia? Kalau ia melihat kepada anak kecil, niscaya ia mengatakan, sesungguhnya aku telah berbuat maksiat kepada Allah sebelum dia, maka bagaimanakah aku seperti dia? Dan kalau ia melihat kepada orang berbuat bid'ah atau orang kafir, niscaya ia mengatakan, aku tidak tahu, semoga dia berkesudahan atau mempunyai khatimah memeluk Islam. Dan aku berkesudahan dengan apa yang ada aku sekarang. Maka tiadalah kegagalan petunjuk kepada aku, sebagaimana tiada permulaannya pada aku. Maka dengan memperhatikan khatimah atau kesudahan itu, ia sanggup meniadakan kesombongan dari dirinya. Dan semua itu dia mengetahui bahwa kesempurnaan itu pada kebahagiaan akhirat dan dekat dengan Allah. Tidak pada yang menampak di dunia, dari apa yang tiada kekal. Dan demi umurku, bahaya ini berserikat di antara orang yang menyombongkan diri dan orang yang disombongkan kepadanya. Akan tetapi, berhak atas tiap-tiap orang menjuruskan cita-citanya kepada dirinya sendiri, menyibukkan hati dengan takutnya kepada akibatnya, tidak untuk menyibukkan dengan ketakutan orang lain. Sesungguhnya orang yang kasih sayang itu tertarik dengan buruk sangka atau prasangka, dan kasih sayangnya setiap manusia itu kepada dirinya. Maka apabila suatu golongan dipenjarakan dalam sesuatu penganiayaan dan mereka diancam dengan dibunuh, niscaya mereka tiada berkesempatan untuk menyombongkan diri sebagai sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, walaupun kepentingan mereka diratakan oleh bahaya, karena masing-masing mereka disibukkan oleh kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan kepada kepentingan orang lain. Sehingga seolah-olah setiap orang adalah ia sendirian dalam musibah dan bahayanya. Jikalau Anda bertanya, bagaimana caranya aku marah kepada orang yang berbuat bid'ah pada jalan Allah, dan aku marah kepada orang yang fasik, dan aku disuruh untuk memarahi keduanya. Kemudian, dalam pada itu aku merendahkan diri kepada keduanya, dan mengumpulkan di antara yang dua keadaan itu bertentangan. Maka ketahuilah kiranya, bahwa ini adalah urusan yang meragukan, yang kabur kepada kebanyakan orang. Karena bercampur aduk kemarahan engkau karena Allah pada menantang bid'ah dan perbuatan fasik dengan menyombongkan diri dan berujub dengan ilmu dan warok. Maka banyaklah orang abid yang bodoh dan orang berilmu yang tertipu dengan dirinya. Apabila ia melihat orang fasik duduk di sampingnya, niscaya ia bangun berdiri dari sisi orang tersebut. Ia menjauhkan diri daripadanya, disebabkan kesombongan batin pada dirinya. Dan ia menyangka bahwa ia telah marah karena Allah, bagaimana terjadi bagi seorang abid dari kaum Bani Israel, serta seorang jahat dari mereka. Yang demikian itu, karena sesungguhnya menyombongkan diri atas orang yang taat, jelas keadaannya itu jahat. Dan menjaga diri daripadanya itu mungkin. Dan menyombongkan diri atas orang fasik dan orang yang berbuat bid'ah itu menyerupai marah karena Allah. Dan itu baik. Maka orang yang marah juga menyombongkan diri atas orang yang marah kepadanya. Orang yang menyombong itu marah, dan salah satu dari keduanya membuahkan yang lain dan mengharuskan adanya. Catatan, maksudnya marah mendatangkan kesombongan dan kesombongan mendatangkan marah. Keduanya itu bercampur dan menyerupai satu dengan lainnya. Tiada dapat dibedakan di antara keduanya selain oleh orang-orang yang mendapat taufik dan yang melepaskan Anda dari ini ialah bahwa yang datang pada hati Anda ketika menyaksikan orang yang berbuat bid'ah atau fasik, atau ketika menyuruh keduanya dengan ma'ruf dan melarang dari mungkar. Ialah ada tiga perkara. Pertama, engkau menoleh kepada yang telah berlalu dari dosa-dosa engkau dan kesalahan-kesalahan engkau, supaya mengecil ketika itu kadar engkau pada mata engkau. Kedua, bahwa adalah perhatian engkau bagi sesuatu yang berbeda engkau dengan sesuatu itu dari ilmu, itikad kebenaran, dan amal soleh. Dari segi bahwa itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala kepada engkau. Maka bagi Allah, kenikmatan padanya, tidak bagi engkau. Maka engkau lihat yang demikian itu padanya, sehingga engkau tidak mengherani atau mentakjubkan diri engkau sendiri. Dan apabila engkau tidak mentakjubkan diri, niscaya engkau tidak akan menyombongkan diri. Ketiga, memperhatikan kekafiran akibat engkau dan akibatnya. Sesungguhnya kadang-kadang berkesudahan bagi engkau dengan buruk dan berkesudahan baginya dengan baik. Sehingga dibimbangkan engkau oleh ketakutan daripada menyombongkan diri kepadanya. Kalau Anda bertanya, bagaimana aku marah dalam hal keadaan tersebut? Aku menjawab, engkau marah karena yang menguasai engkau dan tuan engkau. Karena ia menyuruh engkau untuk marah kepadanya, tidak karena diri engkau sendiri. Dan engkau pada kemarahan engkau itu, tiada engkau melihat diri engkau sendiri terlepas dari bahaya dan teman engkau itu binasa. Akan tetapi, adalah ketakutan engkau itu atas diri engkau disebabkan diketahui oleh Allah dari dosa-dosa engkau yang tersembunyi itu terlebih banyak dari ketakutan engkau kepadanya serta kebodohan dengan khotimah atau kesudahan. Dan akan aku perkenalkan yang demikian kepada engkau dengan suatu contoh untuk engkau ketahui bahwa tidaklah dari kemestian marah karena Allah bahwa engkau menyombongkan diri atas orang yang dimarahi. Dan engkau melihat kadar engkau di atas kadarnya. Maka aku menjawab, apabila raja itu mempunyai seorang budak dan anak yang menjadi biji matanya atau yang amat dicintainya, dan ia telah menyerahkan kepada budak itu pengurusan anaknya untuk diamati, dan disuruhnya supaya anak itu dipukul, manakala buruk tingkah lakunya dan berbuat yang tidak layak dan memarahinya. Maka jika budak itu mencintai dan mentaati perintah tuannya, maka tidak boleh tidak bahwa ia akan marah manakala dilihatnya anak itu telah buruk tingkah lakunya. Dan dia sesungguhnya marah kepada anak tersebut karena tuannya yang menyuruhnya. Dan karena ia menghendaki mendekatkan diri kepada Tuhan dengan mengikuti perintahnya. Karena telah berlaku dari anak tersebut apa yang tiada disukai tuannya. Lalu dibukulnya anak itu dan dimarahinya tanpa menyombongkan diri atas anak tersebut. Bahkan dia itu merendahkan diri kepada anak tadi yang dilihatnya kadar anak itu pada tuannya di atas kadar dirinya, karena anak tersebut sudah pasti lebih mulia dari budak itu. Jadi, tidaklah dari keharusan marah itu menyombongkan diri dan tidak tawaduk. Maka begitu pula, memungkinkan kepada engkau bahwa melihat kepada orang yang berbuat bid'ah dan fasik, dan engkau menyangka bahwa kadang-kadang kadar kedua orang tersebut di akhirat pada sisi Allah lebih besar, karena apa yang telah terdahulu bagi keduanya dari bagus khotimah pada azali, dan karena apa yang telah terdahulu bagi engkau dari buruk kodok atau takdir pada azali, dan engkau lengah daripadanya. Dan bersamaan dengan yang demikian, lalu engkau marah disebabkan hukum perintah karena kecintaan kepada Tuhan engkau, karena telah terjadi apa yang tiada disukainya, serta merendahkan diri kepada orang yang boleh ada pada sisinya, lebih dekat daripada engkau di akhirat. Maka begitulah adanya sebagian ulama dan orang-orang pintar, lalu bercampur kepadanya takut dan merendahkan diri. Adapun orang yang terpedaya atau tertipu dengan dirinya sendiri, maka ia menyombongkan diri dan mengharap bagi dirinya lebih banyak daripada yang diharapkan bagi orang lain, serta bodohnya akan akibat. Dan yang demikian itu terperdaya yang penghabisan. Maka inilah jalan tawaduk bagi orang yang berbuat maksiat kepada Allah, atau berkeyakinan atau percaya kepada yang bid'ah, serta marah kepada orang bid'ah, serta marah kepadanya dan menjauhkannya disebabkan hukum perintah ilahi. Sebab ketujuh, kesombongan dengan warok dan ibadah. Yang demikian itu juga suatu fitnah besar atas hamba Allah, dan jalannya ialah bahwa ia mengharuskan hatinya merendahkan diri kepada semua hamba Allah. Yaitu dia tahu bahwa orang yang terkemuka daripadanya dengan ilmu, tiada segalah ia menyombongkan diri kepadanya, bagaimanapun adanya dia, karena apa yang diketahuinya dari keutamaan ilmu. Dan Allah Ta'ala berfirman, hal yastabil ladina ya'lamuna waladina la ya'lamun. Artinya, adakah sama orang-orang yang berpengetahuan dengan orang-orang yang tidak berpengetahuan? Surat Az-Zumar ayat 9. Nabi SAW bersabda, kelebihan orang berilmu atas orang abid adalah seperti kelebihanku atas orang-orang yang paling rendah dari sahabat-sahabatku. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abi Umamah. Dan hadis-hadis lain yang telah dibentangkan dahulu tentang kelebihan ilmu. Kalau orang abid itu mengatakan, yang demikian itu bagi orang berilmu yang mengamalkan dengan ilmunya, dan ini adalah orang berilmu yang durhaka. Maka dijawabkan kepadanya, apakah tidak engkau ketahui bahwa perbuatan baik itu menghilangkan perbuatan jahat? Dan sebagaimana ilmu itu mungkin menjadi hujah atau alasan atas orang yang berilmu memberatkan kepadanya, maka begitu juga mungkin bahwa ilmu itu menjadi jalan baginya dan menutupkan segala dosanya. Dan masing-masing dari yang dua itu mungkin. Dan telah datang hadis-hadis yang menjadi saksi untuk yang demikian. Apabila hal itu tersembunyi baginya, niscaya tidak boleh ia menghina orang berilmu. Akan tetapi, harus ia merendahkan diri kepadanya. Kalau Anda mengatakan bahwa kalau benar yang demikian, maka seyogialah bagi orang berilmu itu bahwa melihat dirinya di atas orang abid, karena sabda Nabi SAW, kelebihan orang berilmu atas orang abid seperti kelebihanku atas orang yang paling rendah dari sahabat-sahabatku. Hadis yang telah disebutkan. Maka ketahuilah kiranya bahwa yang demikian itu mungkin jikalau orang berilmu itu mengetahui akibat pekerjaannya dan kesudahan keadaan itu diragukan. Mungkin ia mati di mana keadaannya lebih buruk pada sisi Allah dari keadaan orang bodoh yang fasik, karena suatu dosa yang dianggapnya mudah, padahal di sisi Allah dosa itu besar dan Allah telah mengutuknya. Apabila itu tadi mungkin, niscaya adalah dia itu takut atas dirinya. Apabila masing-masing dari orang abid dan berilmu itu takut atas dirinya, dan ia memberatkan urusan dirinya sendiri, tidak urusan orang lain, maka seyogialah yang mengerasi atasnya pada hak dirinya itu takut. Dan padahal orang lain harap. Dan yang demikian itu akan mencegahnya dari kesombongan dalam setiap hal. Inilah keadaan orang abid serta orang alim atau orang yang berilmu. Orang yang tidak berilmu, maka mereka terbagi kepada hak orang abid, kepada orang-orang tertutup dan orang-orang terbuka. Maka seyogialah orang abid itu tidak menyombongkan diri atas orang tertutup perbuatan maksiatnya. Mungkin ia lebih kurang dosanya daripadanya, lebih banyak ibadahnya, dan lebih kuat cintanya kepada Allah. Adapun orang yang terbuka keadaannya, jikalau tidak tampak bagi engkau dari dosanya, selain apa yang melebihi dosa engkau di atasnya, maka sepanjang umur engkau, maka tiada seyogialah bahwa engkau menyombongkan keadaan kepadanya. Dan tidak mungkin bahwa engkau mengatakan, dia itu lebih banyak dosanya daripadaku. Karena bilangan dosa engkau pada sepanjang umur engkau, dan dosa orang lain pada sepanjang umurnya, tidak mampu engkau menghitungnya, sehingga engkau mengetahui banyaknya. Ya, mungkin engkau tahu bahwa dosanya lebih berat seperti engkau melihat daripadanya, membunuh, meminum yang memabukkan dan berzina. Dan serta yang demikian, maka tiada seyogia juga bahwa engkau menyombongkan diri kepadanya. Karena dosa hati dari kesombongan, kedengkian, riya, penipuan, iktikad batil, bisikan setan, serta sifat-sifat Allah Ta'ala, dan khayalan salah pada yang demikian, semua itu adalah berat di sisi Allah Ta'ala. Kadang-kadang berlaku atas engkau pada badan engkau, dosa tersembunyi, apa yang menjadikan engkau terkutuk pada sisi Allah. Dan berlaku bagi orang fasik, yang terang fasiknya dari ketaatan-ketaatan hati, dari kecintaan kepada Allah, keikhlasan, ketakutan, dan pengagungan kepada Allah, yaitu apa yang engkau tidak ada daripadanya. Dan dengan demikian itu Allah Ta'ala menutup keburukan-keburukannya. Maka tersingkatlah tutup pada hari kiamat. Lalu engkau melihat dia di atas diri engkau dengan beberapa tingkat. Ini mungkin. Dan kemungkinan yang jauh mengenai apa yang ada di atas diri engkau, seyogialah hendaknya itu dekat di sisi engkau, jika engkau kasihan kepada diri engkau. Maka engkau tidak merenungkan atau bertafakur mengenai apa yang mungkin bagi orang lain, akan tetapi mengenai apa yang menakutkan pada pihak engkau. Maka tiadalah pemikul beban akan memikul beban orang lain. Azab orang lain tiada akan meringankan sedikit pun dari azab engkau. Apabila engkau merenungkan pada bahaya itu, niscaya adalah pada engkau kesibukan yang menyibukkan daripada menyombongkan diri, dan daripada engkau melihat diri engkau di atas orang lain. Wahab bin Munabih al-Yamani radhiyallahu anhu mengatakan, tiada sempurna akal hamba sebelum ada padanya 10 perkara. Lalu ia menghitung 9, sehingga ia sampai yang ke-10. Maka ia mengatakan, yang ke-10, apakah yang ke-10 itu? Dengan yang ke-10 ini, meningkatlah kemuliaannya dan tinggilah sebutannya. Ialah bahwa ia melihat manusia lebih baik daripadanya. Dan manusia padanya itu 2 golongan. Segolongan lebih utama daripadanya dan lebih tinggi, dan segolongan lagi lebih jahat dan lebih rendah daripadanya. Maka ia merendahkan diri bagi semua golongan tersebut dengan hatinya. Kalau ia melihat orang yang lebih baik daripadanya, niscaya menggembirakannya yang demikian. Dan ia bercita-cita dapat menyusulinya. Dan kalau ia melihat orang yang lebih buruk daripadanya, niscaya ia mengatakan, semoga orang itu lepas dari bahaya dan aku binasa. Maka engkau tidak melihat dia selain ia takut kepada akibatnya. Dan ia mengatakan, semoga kebajikan orang ini menjadi hal batin. Maka yang demikian itu lebih baik baginya. Dan aku tidak mengetahui. Semoga padanya akhlak mulia di antara dia dengan Allah. Maka Allah mencurahkan rahmat kepadanya, menerima tobatnya dan memberi khotimah atau kesudahan baginya dengan amalan yang sebaik-baiknya. Dan dilihat yang zahir, maka yang demikian itu amat buruk bagiku. Maka dia tidak merasa aman mengenai apa yang dilahirkannya dari amal taat, bahwa akan dimasuki bahaya-bahaya, lalu membinasakan amal taatnya. Kemudian, Wahab bin Munabbih menyambung, maka ketika itu sempurnalah akalnya, dan ia yang mulia dari penduduk masanya. Itulah perkataan Wahab bin Munabbih. Kesimpulannya, maka orang yang membolehkan bahwa dia itu tidak beruntung pada sisi Allah dan telah terdahulu qada atau takdir pada azali dengan tidak beruntungnya, maka tiada baginya jalan untuk menyombongkan diri dengan keadaan apapun. Ya, apabila mengerasi atasnya ketakutan, niscaya ia melihat akan setiap orang lebih baik daripada dirinya. Dan yang demikian itu adalah sifat keutamaan. Sebagaimana diriwayatkan bahwa seorang abid bertempat tinggal di sebuah gunung. Lalu dikatakan orang kepadanya dalam tidur, datanglah kepada si Anu tukang sepatu itu. Lalu mintalah padanya supaya ia berdoa bagi engkau. Datang kepada orang itu dan menanyakan tentang amalnya. Lalu orang tersebut menerangkan bahwa ia berpuasa pada siang hari dan berusaha. Lalu sebagiannya disedekahkan. Dan sebagian lagi untuk diberinya makan kepada keluarganya. Abid itu kemudian kembali dan mengatakan bahwa ini sesungguhnya baik. Akan tetapi, tidaklah ini seperti mengosongkan semua waktu untuk taat kepada Allah. Lalu datang lagi kali kedua dalam tidurnya, seraya dikatakan, datanglah kepada si Anu tukang sepatu itu. Lalu tanyakanlah kepadanya, apakah putih telur yang di muka engkau itu? Abid itu lalu datang kepada orang tersebut dan bertanya kepadanya. Maka orang itu menjawab, tiada seorang pun aku melihat dari manusia melainkan timbul dalam goresan hatiku bahwa orang itu akan lepas dari kebinasaan dan aku sendiri binasa. Abid itu lalu menjawab, benarlah dengan ini tercapai kedekatan dan kemuliaan dari Allah. Yang menunjukkan kepada keutamaan hal ini ialah firman Allah Ta'ala, waladzina yu'tuna ma'atau waqulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Artinya, dan orang-orang yang memberikan pemberiannya dengan hatinya yang takut kepada Allah, karena tahu bahwa mereka akan kembali kepada Tuhannya. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Artinya, mereka itu mengerjakan amal taat dan mereka dengan sangat ketakutan daripada diterimanya taat itu. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina hum min khafiyati rabbihim mustaqun. Sesungguhnya orang yang menjaga dirinya atau berhati-hati karena takut kepada Tuhannya. Surat Al-Mu'minun ayat 57. Allah Ta'ala berfirman, qalu inna kunna qabluni ahlina mustaqin. Artinya, mereka berkata, sesungguhnya kita pada masa dahulu merasa takut terhadap keluarga kita. Surat At-Tur ayat 26. Allah Ta'ala mensifatkan para malaikat alaihissalam serta mensucikan mereka dari dosa dan kerajinan mereka kepada ibadah di atas berkekalan menjaga diri. Allah Ta'ala berfirman menerangkan tentang para malaikat, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Artinya mereka memuliakan Tuhan malam dan siang dan mereka tiada pernah berhenti. Surat Al-Anbiya ayat 20. Allah Ta'ala berfirman, fahum min khasyatihi mustiqun. Artinya, mereka gemetar karena takut kepada Allah. Surat Al-Anbiya ayat 28.